Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bermajelis dan berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji ilmu syariat, mengkaji kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan mengkaji kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkaji sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala pada pertemuan pagi ini, dan insyaallah akan kita jadikan sebagai tema rutin, kita akan mengkaji dan membahas sebuah risalah yang ditulis oleh salah seorang ulama terkemuka zaman ini, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahallahu ta'ala wara'ah. Risalah yang berjudul Ma Hiyas Salafiyah, apa itu salaf. Dalam risalah ini akan disajikan oleh penulis hafizahullah prinsip-prinsip salafi, makna salafi, tanda-tanda manhaj salaf. Dan insyaallah ta'ala akan beliau ulas beserta dengan dalil-dalil dan juga keterangan para ulama. Sekarang kita masuk pada mukaddimah, pendahuluan yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Muqaddimah, pendahuluan. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, kita meminta bantuan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita meminta ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan kejelekan amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak akan ada yang mampu untuk menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah simpangkan jalannya, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk untuknya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenarnya, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wahai sekalian umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian Allah menciptakan untuknya pasangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengembangkan pasangan tersebut menjadi laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian meminta kepadanya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lurus, yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Amma ba'd. Adapun setelah itu, fa inna astaqal hadithi kitabullah. Ucapan yang paling jujur adalah Al-Qur'an, kitab Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan ada di neraka. Ini adalah pendahuluan doa kafaratul, doa khutbatul hajah, doa khutbatul hajah yang disebutkan oleh penulis hafizahullah sebagai bentuk pendahuluan sebelum beliau menyebutkan inti dari kitab. Wa ba'du, adapun setelah itu, fa abda'u bihamdillahi subhanahu wa ta'ala. Aku memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa usni alaihi alkhaira kullah, dan aku memulai dengan memuji Allah dengan segala kebaikan. Fala khaira yudraku illa bi'aunihi ta'ala. Tidak ada kebaikan yang bisa diamalkan kecuali dengan bantuan dari Allah. Wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi alayya wa alaykum an hayya lana hadzal liqa' fi hadzal baladil mubarak Makkatul Mukarramah. Dan termasuk dari kesempurnaan, keutamaan dan kenikmatan dari Allah untuk aku dan untuk kalian semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa bertemu di kota yang berbarakah ini, yaitu kota Makkah yang mulia. Jadi kitab ini itu sesungguhnya diambil dari pengajian, pengajian atau kajian yang disampaikan oleh penulis di kota Mekah. Kalau penulis aslinya bukan Mekah, penulis aslinya daerah Bukhara. Bukhara itu dekat dengan Rusia. Kemudian beliau pindah ke Saudi Arabia dan beliau menjadi pengajar di sana. Beliau mengadakan semacam daurah atau kajian umum di kota Mekah. Hasil dari kajian tersebut ditulis, ditulis dan diberi judul dengan judul sebagaimana yang ada pada kitab ini. Jadi asal kitab ini itu dari sebuah pengajian yang disampaikan secara umum. Najtami'u fi baitin min buyutillah natadzakarullah. Kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk saling berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallaha as'alu an yaj'alana jami'an mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah innahu sami'un mujib. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengamalkan nasihat yang terbaik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Ayuhal ikhwah, wahai saudara-saudara sekalian, kana an-nasu qabla bi'fati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyatin wa amaya. Umat manusia sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berada pada kebodohan dan kebutaan. Min syirkin wa zulmin wa ghiwayah, mereka berada pada kegelapan, kesyirikan, kezaliman dan kesesatan. Jadi umat manusia setelah masa diutusnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kemudian beliau diangkat ke langit karena diselamatkan dari kejaran orang-orang Yahudi yang hendak membunuh beliau, beliau diangkat ke langit. Setelah itu pengikut Nabi Isa yang disebut dengan Hawariyun dijadikan buronan. Mereka dikejar, ditangkap, dibunuh dan dilenyapkan. Setelah generasi mereka habis, umat manusia semakin jauh dari ajaran Nabi Isa, mereka mulai masuk dalam tahapan yang sangat buruk. Mereka masuk dalam sebuah masa yang sangat gelap. Di situ tidak ada nabi yang diutus, tidak ada kitab suci yang diturunkan, tidak ada yang memberikan peringatan atau kabar gembira. Umat manusia betul-betul terjatuh dalam masa yang sangat kelam, sangat gelap, yaitu masa jahiliyah. Sekitar 500 sekian tahun lamanya umat manusia berada dalam masa kegelapan tersebut. Faba'athallahu sayyidal khalqi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala fatratin minar rusul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus pemimpin makhluk ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah lama tidak ada utusan yang diutus oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin mengakhiri masa jahiliyah, ingin menutup masa jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang terakhir yang membawa wahyu dan cahaya. Liuqimal millatal auja. Nabi ini diutus untuk menegakkan agama yang lurus. Fayaqulu la ilaha illallah fayuflihu. Nabi tersebut memerintahkan semua umat manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah agar mereka beruntung. Faja'a ma'ahul haq wa zahaqal batil. Beliau membawa kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Ja'a ma'ahul huda. Beliau membawa petunjuk untuk umat manusia. Ja'at ma'ahul hayat. Umat manusia menjadi hidup. Kehidupan mereka bercahaya, tidak gelap. Ja'a ma'ahul adl. Keadilan ditegakkan. Wa mahallahu bihi syirk, dan Allah menghapus kesyirikan di muka bumi. Arsalahullahu jalla fi'ulah rahmatan lil alamin basyiran wa nadira. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai bentuk rahmat untuk seluruh alam raya ini, membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Basyiran liman amana bih. Beliau memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau beriman kepada beliau. Wa nadhiran liman asahu wa sadda an sunnatihi. Dan beliau memberikan peringatan kepada siapapun yang durhaka, tidak mau mentaati beliau. Fa farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Maka Allah Subhanahu wa taala membedakan antara kebenaran dan kebatilan dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hikmah dan faedah atau buah yang muncul ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau datang dengan membawa petunjuk, beliau datang dengan membawa kebenaran, menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman dan kesyirikan. umat manusia yang dulunya mereka buta, hidup di dalam kegelapan, mereka mendapatkan petunjuk cahaya dari beliau. Mulai bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik. Dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla fi'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kathir. Wahai ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, telah datang kepada kalian utusan kami menjelaskan kepada kalian kebanyakan perkara yang kalian sembunyikan dari kitab suci yang ada, dan rasul tersebut memaafkan dari kebanyakan kesalahan kalian. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, sungguh rasul ini telah datang dari Allah membawa cahaya dan membawa kitab yang nyata. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan petunjuk bagi siapa saja yang mengikuti keridhaannya, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nuri bi'idznihi, dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izin darinya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Ayat ini khanafidina azakumullah disebutkan oleh beliau hafizahallahu taala untuk menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada segenap umat manusia, dan beliau diutus untuk menjelaskan kitab suci yang ada dan menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Dan dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan, barang siapa yang mau mengikuti dan mengimani Nabi tersebut, maka dia akan ditunjukkan jalan keselamatan, dan dia akan dijamin keselamatan nanti di akhirat yaumul qiyamah. Qala al-imam al-hafidh Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari imamul mufassirin fi tafsirihi inda hadhihi al-ayah, berkata al-imam al-hafidh Abu Ja'far bin Jarir at-Tabari, beliau salah seorang imam ahli tafsir, beliau menafsirkan ayat ini. Qala, beliau mengatakan, ya'ni bin nur Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladhi anarallahu bihil haq, yang dimaksud dengan cahaya dalam ayat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau Allah menampakkan kebenaran. Wa adhara bihil Islam, dengan beliau Allah menampakkan Islam. Wa mahaqa bihis syirka, dan dengan beliau Allah menghapus kesyirikan. Fahuwa nurun liman istanara bihi sallallahu alaihi wasallam yubayyinu bihil haq, beliau adalah cahaya bagi siapa saja yang mencari kebenaran. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjelaskan semua yang ada. Beliau membawa kitab suci, membawa cahaya, membawa wahyu, dan dijelaskan kepada seluruh umat manusia. Warawa al-Imam al-Bukhari fi sahih an 'Ata ibn as-Sa'ib rahimahullahu ta'ala qala. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah, beliau meriwayatkan dalam kitab sahih Bukhari dari 'Ata bin Sa'ib rahimahullah, beliau pernah mengatakan, laqitu 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'As, saya pernah bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As ini salah seorang sahabat Nabi. Atha bin Sa'id pernah berjumpa dengan beliau. Faqultu lahu, maka saya bertanya kepada beliau, akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Taurat. Coba beritahu saya, bagaimanakah sifat Rasulullah yang disebutkan dalam kitab Taurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sebelum beliau diutus, ahlu kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani itu sudah tahu kalau Nabi itu bakal diutus. Itu semua telah dijelaskan dalam kitab-kitab suci mereka. Yahudi dalam kitab Taurat mereka, Nasrani dalam kitab Injil mereka. Itu yang belum dirubah, ya, Taurat dan Injil yang masih murni. Mereka tahu kalau Rasulullah SAW itu akan diutus nantinya. Sifat-sifatnya itu sangat jelas, sangat gamblang dalam kitab-kitab mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlu kitab itu mengenal Rasul sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Yakni sifat-sifat beliau sangat jelas. Baik sifat dari sisi akhlak beliau atau sifat dari sisi khalqi, khuluq khalqiyah, yakni penciptaan beliau. Bagaimanakah postur tubuhnya, bagaimana warna kulitnya, bagaimana rambutnya, itu semua dijelaskan dengan rinci dalam kitab-kitab suci mereka. Atau Ibnu Sa'ib bertanya kepada Abdullah bin Amr, coba jelaskan bagaimanakah Taurat menjelaskan sifat Rasul. Qala ajal, maka Abdullah bin Amr mengatakan, tentu akan aku sampaikan kepadamu. Wallahi demi Allah, innahu lamawsufun fit Taurat bi ba'di sifatihi fil Quran. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan sifatnya dalam Taurat sebagaimana disebutkan sebagiannya di dalam Al-Quran. Yakni sifat beliau yang disebutkan dalam Taurat itu sama sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira. Wahai nabi, kami mengutusmu sebagai saksi, membawa berita gembira dan membawa peringatan. Ini sifatnya beliau. Beliau diutus oleh Allah sebagai saksi untuk umatnya dan sebagai saksi untuk semua umat yang ada. Dan beliau diutus oleh Allah dengan membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Ini salah satu dari sifat beliau. Wa hirzan lil ummiyin, dan beliau dijadikan sebagai penjaga untuk ummiyin. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hamba dan utusanku, kata Allah. Samaitukal mutawakkil, aku beri nama engkau dengan mutawakkil. Yakni termasuk dari nama-nama beliau adalah Al-Mutawakkil. Nama beliau ada beberapa, ya, di antaranya Muhammad, di antaranya Mutawakkil, di antaranya Al-Hashir, Al-Hashir, di antaranya juga Al-Aqib. Yakni banyak nama-nama beliau, banyak. Bahkan di antara para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau memiliki kitab khusus yang di situ disebutkan semua nama dan julukan untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laisa bifadhdin wala ghalid wala sakhabin fil aswaq. Engkau bukan orang yang kasar, bukan orang yang keras, bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah, engkau tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yaghfir, tapi engkau suka untuk memaafkan dan berlapang dada. Wala yaqbidahu Allah hatta yuqima bihil millatal auja, Allah tidak akan mewafatkanmu sampai engkau meluruskan agama yang bengkok. Bi ayyaqulu la ilaha illallah, yaitu dengan mengajak umat manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fayaftahu biha a'yunan umyan, Allah subhanahu wa ta'ala membuka dengan kalimat ini mata yang buta. wa adhanan summan, dan Allah membuka telinga yang tuli, wa quluban ghulfan, dan Allah membuka hati yang tertutup. Ini sebagian sifat-sifat yang ada pada kitab At-Taurat yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Dan sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As, memang beliau dikenal banyak mengambil riwayat dari Bani Israel, karena beliau pernah mendapatkan banyak kitab-kitab karangan orang-orang Bani Israel. Dalam sebuah pertempuran, ya, kitab-kitab tersebut diletakkan di sebuah tempat, beliau mendapatkan ghanimah kitab tersebut. Beliau banyak mempelajari kitab-kitab itu. Nah, ada salah seorang murid beliau yang tanya, ya, coba jelaskan kepada saya bagaimanakah isi Taurat yang menjelaskan tentang sifat Rasul. Maka beliau menjelaskan bahwasanya sifatnya Rasul dalam Taurat itu telah disebutkan sebagiannya dalam Al-Quran. Dan dalam Taurat itu ada penyebutan sifat-sifat yang lain untuk Rasulullah SAW sebagaimana yang tadi dijelaskan. Beliau bukan orang yang keras, beliau bukan orang yang kasar, beliau orang yang lembut, penyayang. Kalau diganggu, beliau tidak balas ganggu, tapi beliau memaafkan dan berlapang dada. Beliau bukan orang yang berteriak-teriak di pasar, beliau orang yang santun, beliau orang yang ramah. Terus demikian dari beberapa sifat yang tadi telah kita baca. Warawal Imam At-Tirmidzi fil Jami' wasyama'il wal Imam Ibnu Majah fis Sunan bi isnadin sahih an Anas radhiyallahu anhu annahu qala. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab beliau Jami' dan kitab Syama'il, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah berkata, "Lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adaa minha kull shay." Hari pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya di Madinah, seakan-akan Madinah dipenuhi dengan cahaya. Yakni mereka kedatangan Rasul, karena memang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahnya sempit di Mekah, tidak berkembang. Bahkan para sahabat banyak yang disiksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Maka orang-orang Madinah yang dulunya terdiri dari dua suku besar, Aus dan Khazraj, kemudian bersatu menjadi sahabat Ansar, meminta Rasul untuk pindah ke Madinah. Maka diadakan pelobian, beliau dilobi, ditawari, dan dijanjikan, kalau Rasul mau ke sana, kami siap untuk membela, kami siap untuk membantu, apapun yang beliau inginkan, kami akan memenuhinya. Wa ila akhirnya. Akhirnya disetujui oleh beliau, terjadilah hijrah. Satu persatu sahabat hijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi. Yang paling terakhir hijrah Rasulullah dan Abu Bakar. Beliau hijrah ke Madinah. Katanya Anas bin Malik, pertama kali beliau masuk ke kota Madinah, seakan-akan Madinah dipenuhi dengan cahaya. Falamma kana al-yawm alladhi mata fi adhallama minha kullu shay. Tapi ketika di hari beliau meninggal, Madinah seakan-akan diselimuti dengan kegelapan dan kesedihan. Karena memang bahkan sebagian sahabat tidak percaya kalau beliau meninggal. Sahabat Umar bin Al-Khattab ketika mendengar beliau meninggal marah, ya. Beliau berdiri di Masjid Nabawi, para sahabat yang lainnya duduk sedang menangis sedih dengan kematian beliau. Sahabat Umar mengancam, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad meninggal, tak penggal kepalanya. Beliau tidak meninggal, beliau sedang dipanggil oleh Allah sebagaimana Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa dulu pernah dipanggil oleh Allah selama 40 hari untuk mendapatkan wahyu meninggalkan Bani Israel. Sahabat Umar berpikiran sama, mungkin Rasul belum meninggal tapi dipanggil oleh Allah, ada pertemuan khusus, beliau tidak mati. Kenapa? Saking enggak percayanya. Sahabat Abu Bakar Ketika mendapatkan khabar seperti itu, beliau datang ya dari rumah beliau, beliau menuju ke Masjid Nabawi, kemudian beliau masuk ke kamarnya Aisyah dan beliau membuka apa kain yang menutupi wajah Rasul, kemudian beliau apa namanya mencium kening beliau sambil menangis, kemudian beliau keluar ke masjid meminta sahabat Umar untuk duduk, tapi beliau tidak mau duduk. Yakni menunjukkan kegelapan, kata Anas bin Malik, seakan-akan mereka tidak percaya kalau beliau meninggal. Walamma nafatna al Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al aidi wa inna la fi dafnih hatta ankarna qulubana. Dan ketika kami mengangkat jenazah beliau dan ketika kami menaruh beliau di pemakaman, seakan-akan hati kami masih belum percaya. Saking cintanya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekatnya mereka dengan Rasulullah SAW, sosok seorang nabi yang dicintai oleh kaumnya, sosok seorang nabi yang membina kaumnya, ketika beliau meninggal sedih ya. Bahkan Fatimah bintu Muhammad, Fatimah putri Rasulullah SAW, ketika para sahabat menaburkan tanah ke atas jasad Rasul di kuburan, Fatimah mengatakan, apakah kalian tega menaburi tanah di atas jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni masih belum percaya saking sedihnya dengan kematian beliau alaihi salatu wassalam. Wa hadha at-ta'bir ta'birun 'anil law'ah bi faqdi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan sahabat Anas di atas itu mengungkapkan kesedihan yang sangat yang dirasakan oleh para sahabat dengan kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa shiddati tilka sa'ah 'alaihim, dan saking beratnya keadaan ketika itu, hatta ankaru anfusahum min shiddati huznihim 'ala firaqihi sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka merasa tidak percaya dengan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wan qita'il wahyi, dan dengan itu wahyu pun terputus. Yani sahabat sedih ya, sangat sedih, mereka goncang. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, dengan kematian Rasul banyak dari kalangan bangsa Arab yang murtad dari agamanya, keluar dari agamanya. Namun di antara sahabat yang ketika itu tegar menghadapi ujian, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau naik ke atas mimbar dan mengatakan kepada semua para sahabat, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, ingat Muhammad pada hari ini telah meninggal. "Wa man kana ya'budullah fa huwa hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah zat yang maha hidup tidak akan pernah mati. Kemudian beliau membacakan ayat, "Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalibu ala aqabaihi falyadurallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Apakah ketika Rasul ini mati atau terbunuh, kalian kembali kepada kekufuran? Barang siapa yang kembali kepada kekufuran, maka hal itu tidak membahayakan Allah sama sekali, dan Allah akan memberikan balasan bagi hamba-hamba yang bersyukur. Ketika dibacakan ayat ini, sahabat Umar pun menangis dan beliau pun terduduk, sadar ternyata benar beliau telah meninggal. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan, "Wa dinuhu baqin wa hadha dinuh." Memang beliau telah meninggal, tapi agama beliau terus ada, dan inilah agama beliau terus ada sampai nanti hari kiamat. Wa rawi al-Imam al-Bukhari fi sahih an Jabir radhiyallahu an, dan diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu yawm al-jum'ah ila shajaratin aw nakhlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika jumatan, khutbah Jumat, kebiasaan beliau, beliau berdiri di sebelah pohon atau di sebelah pohon kurma. Itu kebiasaan beliau. Faqalat imra'atun minal ansar aw rajulun, ada seorang wanita dari Ansar atau seorang laki-laki dari Ansar, qala, berkata kepada beliau, Ya Rasulullah, ala naj'alu laka minbaran. Wahai Rasulullah, maukah engkau kami buatkan mimbar untuk Jumatan? Waktu itu belum ada mimbar. Awal-awal beliau di Madinah. Kalau beliau khutbah, beliau mendekat ke salah satu pohon kurma, beliau khutbah di situ. Ya, belum ada mimbar. Ada salah seorang sahabat yang pandai, pandai mengukir, ahli kayu, menawari Rasul, bagaimana kalau saya buatkan mimbar? Qala in syi'tum, maka Rasul mengatakan, terserah, monggo, kalau mau dibuatkan mimbar, silahkan. Faj'alu lahu minbaran, kemudian dibuatkan mimbar. Falamma kana yawmal jum'ah, dufi'a ilal minbar, fasahatin nakhlatu siyah as-sabi. Pada hari Jumat berikutnya, mimbar sudah siap. Beliau berdiri di atas mimbar. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang keras dari pohon kurma seperti anak kecil yang sedang menangis. Tsumma nazala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhammahu ilaihi. Maka beliau pun turun dari mimbar, mendekati pohon itu dan kemudian memeluk pohon tersebut. Ta innu anina as-sabi alladhi yusakkan. Maka pohon itu pun mulai reda teriakannya seperti anak kecil yang sedang dihibur, jangan sampai nangis. Allah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu mengatakan, kanat tabki ala ma kanat tasma' min adz-dzikri indaha. Pohon ini menangis karena dia sudah tidak mendengarkan lagi zikir yang dulu dia dengarkan di sisinya. Karena sebelumnya Rasul kalau khutbah di sampingnya, dia mendengarkan zikir tenang. Tapi ketika Rasul pindah ke mimbar, kesepian dia, menangis ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, kalau seandainya Rasul tidak memeluk pohon itu, niscaya pohon itu akan terus berteriak sampai pecah. Ini termasuk di antara sifat-sifat beliau. Lidza kana al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah idza rawa hadzal haditsa baka wa qala. Al-Imam al-Hasan al-Basri, kalau beliau meriwayatkan hadis ini, beliau menangis dan mengatakan, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian umat Islam, al-khashabah tahinnu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'i fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaihi. Lihat kayu, pohon ini, kamu lihat bagaimanakah sedihnya dia merasa rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selaku sebagai umat Rasul lebih harus rindu ingin ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semuanya karena fadina azakumullah menunjukkan kepada kita sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ba'da hadha at-tamhid fal muhadaratu kama sami'tum unwanuha wasi'un wa huwa. Setelah pendahuluan ini, maka tema kajian yang akan kita sampaikan judulnya sangat luas, yaitu mahiyas salafiyah. Apa itu salafi? Jadi risalah ini sebagaimana yang tadi saya sebutkan itu diambil dari pengajian yang diadakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Dan beliau dalam pengajian itu ingin menjelaskan tentang bagaimanakah prinsip manhaj salaf. Dan beliau beri judul kajiannya dengan mahiyya as-salafiyah. Apa itu salafi? Mengenal manhaj salaf. Judul itu juga dijadikan sebagai judul untuk kitab ini. Walamma kana al-maqam wal waqtu la yattasi'u li tanawul al-mawdu'i min kulli jawanibih ikhtartu jumlatan minan niqab lil kalami 'alaiha. Karena waktu yang disediakan tidak mencukupi untuk membahas semua sisi-sisi salafi, maka saya memilih beberapa pembahasan penting yang berkaitan dengan salafi. Di antaranya adalah, jadi yang disebutkan dalam kitab ini itu sangat-sangat ringkas ya, poin-poin inti yang di situ dijelaskan tentang salafi. An-nuqtah al-ula, pembahasan yang pertama yang akan saya kaji dalam kitab ini, bayanu makna salaf fil lughah, penjelasan makna salaf secara bahasa. Ini pasal pertama kitab ini. An-nuqtah ats-tsaniyah, pasal kedua. Man humus salafu istilahan, siapakah salaf menurut istilah syariat. An-nuqtah ats-tsalitsah, pasal yang ketiga. Ba'dul musayyam musammayat asy-syar'iyyah lis-salafus shalih, penyebutan beberapa nama dan julukan syar'i untuk salaf. An-nuqtah ar-rabi'ah, pasal yang keempat. Hukum ittiba' wal intisab ila as-salafiyah, hukum mengikuti dan menyandarkan diri kepada salaf. An-nuqtah al-khamisah, pasal yang kelima. Fadlu ittiba'i salaf was-salafiyah, keutamaan mengikuti salaf dan manhaj salafi. An-nuqtah as-sadisah, pasal yang keenam. Simat wa ma'alimul manhaj as-salafi awis salafiyah, tanda dan ciri-ciri manhaj salafi. An-nuqtah as-sabi'ah, pasal yang ketujuh. Al-khatimah wa fiha kalimatun mudhi'ah fil bab, penutup dari kitab ini, untuk kitab ini, dan di dalamnya terdapat nasihat-nasihat berkaitan dengan bab ini. Jadi daftar isinya, daftar isi secara umum untuk risalah ini, risalah ini terdiri dari 7 pasal, 7 bab atau 7 poin. Dan masing-masing poin atau masing-masing pasal akan dijabarkan oleh beliau hafizahullahu taala warah. Kita masuk pada pasal yang pertama. Al-Nuqtatul Ula, pasal yang pertama. Bayanu ma'na salafiyah fil lughah, penjelasan makna salafiyah menurut bahasa. Sekarang beliau dalam pasal yang pertama ini akan menjelaskan kepada kita kalimat salaf atau kalimat salafi atau kalimat salafiyah. Apa maknanya? Makna ditinjau dari sisi bahasa Arab. Makna secara bahasa Arab. Beliau mengatakan as-sin wal-lam wal-fa aslun yadullu ala taqaddumin wa sabaq. Huruf sin, lam dan fa. Sin, lam dan fa digabung salaf. Maknanya adalah pendahulu. Taqaddum wa sabaq, yakni pendahulu. Lidha falafdhatus salaf fil lughah ta'ni al-mutaqaddim wasabiq. Maka kalimat salaf secara bahasa Arab maknanya adalah pendahulu kita. Pendahulu kita, atau bahasanya apa? Nenek moyang, ya. Nenek moyang atau pendahulu. Wa hiya jam'u salif wa yujma' ala aslaf wa suluf wa sullaf. Kalimat salaf itu bentuk jamak untuk kalimat salif. Bisa juga bentuknya aslaf, suluf, atau sulaf. Ini pelajaran bahasa Arab. Yang mungkin pernah belajar bahasa Arab, insya Allah paham. Ya, ini kalimat salaf itu untuk menyebut satu orang. Kamu salaf, ya, dia salaf. Tapi kalau banyak orang, pakai kalimat sulaf, sulaf, atau suluf, atau aslaf. Mereka aslaf, mereka sulaf, atau mereka suluf. Nah, ini apa namanya istilah. Wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qarabatin wa nahwiha. Kalimat salaf itu digunakan untuk semua orang yang mendahului kita, baik dia itu keluarga kita atau selainnya. Yang penting orang-orang yang mendahului kita, yang lebih dulu hidup daripada kita, itu disebut salaf. baik teman kita lebih tua atau keluarga kita yang lebih tua dari kita, itu semua disebut salaf. Wa minhu qaulullah jalla fi ula. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-56, faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Maka kami jadikan mereka sebagai pendahulu dan contoh untuk orang-orang setelahnya. Contoh dan pendahulu untuk orang-orang setelahnya. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah fi tafsirhi 'inda hadhihi al-ayah. Al-Imam al-Baghawi rahimahullah, beliau mengomentari ayat di atas dalam tafsirnya. As-salaf man taqaddama min al-aba. Kalimat salaf itu digunakan untuk menyebut bapak-bapak kita yang sudah lewat, yakni nenek-nenek moyang kita, bapak kita sendiri atau kakek kita atau buyut kita atau bapak buyut kita atau seterusnya, itu disebut salaf. Ini orang-orang yang sudah mendahului kita. Faj'alnahum mutaqaddimin liyata'ida bihim al-akhirun. Para pendahulu itu dijadikan sebagai contoh agar orang-orang setelahnya mengambil pelajaran dari mereka. Jadi para pendahulu disebut salaf, tujuannya apa? Agar orang-orang yang datang setelahnya, anak keturunan dan generasi yang baru, itu mau mengambil pelajaran dari mereka. Wa minhu qaulullah ta'ala. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Wa anta jama'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Dan jangan kalian menikahi dua saudari kecuali yang sudah lewat. Dalam syariat kita, kalau kita menikahi seorang wanita, itu tidak boleh menikahi adiknya sekaligus. Jadi wanita ini mungkin saudara, ya, kakak beradik, itu tidak boleh menikahi dua-duanya, harus salah satunya. Harus salah satunya, atau kalau salah satunya sudah meninggal, kita menikahi kakaknya. Kakaknya sudah meninggal, kita nikahi adiknya, tidak masalah. Tapi kalau digabung dua-duanya, tidak boleh. Ay ma taqaddama min fi'likum, yakni apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Yakni sebelum ayat ini turun, ada beberapa orang yang mereka menikahi kakak beradik sekaligus. Ketika ayat ini turun, Allah melarang, tidak boleh kalian jangan menikahi kakak beradik sekaligus kecuali yang sudah terlanjur. Yang sudah terlanjur ya sudah, tapi yang sekarang yang mau apa namanya membentuk atau membangun keluarga, tidak boleh memilih kakak beradik sekaligus. Fadzalika mutajafan anhu, yang sudah terlanjur dimaafkan. Fal istithna'u 'anil ithmi la 'an jawazil fi'li. Pengecualian di sini itu dari sisi dosa, bukan kebolehan tindakan. Jadi Allah mengatakan jangan menikahi kakak beradik sekaligus kecuali yang sudah lewat. Maksudnya yang sudah lewat tidak dosa. Bukan berarti boleh, ya, bukan berarti boleh, tapi sudah tidak terhitung dosa. Walihada yuqal li fulanin salafun karim ay abaun mutaqaddimun. Maka dari sini ada contoh yang mengatakan orang itu punya salaf yang mulia. Apa maksudnya? Yakni orang itu punya pendahulu-pendahulu dari nenek-nenek moyangnya. Qala Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah fil Mufradat. Ini disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat. Wa khassahu Al-Hafidz Ibnu Al-Athir wal 'Allama Ibnu Manzur bil mutaqaddim was-sabiq fis sinni wal fadl. Al-Imam Ibnu Al-Athir dan Ibnu Manzur, beliau mengkhususkan kalimat salaf itu hanya untuk orang yang lebih tua atau lebih utama. Orang-orang yang lebih tua disebut salaf, dan orang yang lebih utama dari kita disebut salaf. Yakni penggunaannya lebih sempit. Kalau yang di atas tadi lebih umum, yang penting semua orang yang mendahului kita, yang lebih tua dari kita, itu semua disebut salaf. Qala Ibnu Mandzur rahimahullah, Ibnu Mandzur rahimahullah mengatakan, wassalafu aydan man taqaddamaka min abaik wa dawi qarabatik alladzina hum fawqaka fis sinni wal fadl. Salaf maknanya adalah semua nenek moyang yang telah mendahuluimu, orang-orang dari keluargamu yang mereka lebih tua dari sisi umur dan keutamaan. Walihada summiya sadrul awal minat tabi'in as-salafus salih. Oleh karena itulah generasi pertama umat ini disebut dengan salafus salih, pendahulu yang salih. Wa mimma yadullu ala hadzal ma'na ma ja'a fis sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anha wal hadithu fihi qissah wa huwa. Dan di antara dalil yang menunjukkan makna ini, hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Aisyah. Hadis Aisyah ini panjang dan di dalamnya terdapat lafaz annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sarra ibnatahu Fatimah radhiyallahu anha. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam membisiki putrinya Fatimah. Tiba-tiba Fatimah menangis. Setelah dapat bisikan dari Rasul, beliau menangis. Falamma ra'at jaza'aha sarraha marratan ukhra fadhahikat radhiyallahu anha. Ketika Rasul melihat Fatimah sedih, menangis, Rasul membisiki lagi. Ketika dibisiki yang kedua kalinya, Fatimah tertawa, tersenyum. Fasa'alatha Aisyah falam tukhbirha. Aisyah yang melihat melihat keadaan ketika itu bertanya kepada Fatimah, Rasul ngomong apa? Kok pertama kamu nangis, kedua kamu tertawa? Ngomong apa Rasul? Fatimah tidak mau ngasih tahu, tidak mau ngasih tahu. Walamma tuwfiya Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sudah meninggal, sa'alat damaratan ukhra, Aisyah kembali bertanya. Ya, jadi pertanyaannya ditunda, disempetnya sudah, tidak dijawab tidak apa-apa. Ketika Rasul sudah meninggal, baru ditanyakan lagi. Fa'ajabatha Fatimah radhiyallahu anha biqauliha. Maka Fatimah menjawab, memberitahu, amma hina sarrani fil marratil ula fa akhbarani anna Jibril kana yu'aridhuhu al-Qur'an fi kulli sanatin marratan. Yang pertama, ketika Rasul membisiki saya yang pertama, ketika itu Rasul mengatakan bahwasanya malaikat Jibril itu biasanya setahun, dalam setahun itu murojaah Quran dengan beliau sekali. Dalam setahun murojaah Quran sekali. Wa annahu aradahu al'an marratain. Tapi tahun ini malaikat Jibril murojaah Quran dengan beliau dua kali. Biasanya setiap tahun sekali, sekarang enggak, tahun ini dua kali. Wa qala laha, maka Rasulullah mengatakan, wa inni la ural ajal illa waqad iqtarab. Saya menganggap ajal itu sudah dekat. Yakni melihat tindakan Jibril yang biasanya setahun sekali, kok sekarang ditambah setahun dua kali, itu sudah menunjukkan beliau sudah dekat ajalnya. Fattaqillaha wasbiri, maka bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Yakni Rasul apa memberi wasiat kepada putrinya, sabar ya, bertakwalah engkau kepada Allah, sabar kalau ayahmu ini akan meninggal. Fa innahu ni'mas salaf, beliau mengatakan sebaik-baik pendahulu untukmu adalah aku, sebaik-baik pendahulumu adalah aku. Qalat fa bakaitu bukai alladhi ra'ait, maka Fatimah mengatakan, maka dari situ saya pun menangis dengan tangisan yang engkau sudah melihatnya. Falamma ra'a jaza'i sarran tsaniyah, ketika Rasulullah melihat aku sedih, beliau membisiki lagi untuk yang kedua kalinya. Faqala, Rasul mengatakan, ya Fatimah, wahai Fatimah, ala tardain an takuni sayyidat nisa'il mu'minin. Wahai Fatimah, apakah kamu tidak suka kamu menjadi pemimpin wanita orang-orang yang beriman? Au sayyidat nisa'i hadhil ummah, atau kamu menjadi pemimpin dari wanita umat ini? Qalat fatahiktu dhahki alladhi ra'ait. Maka Fatimah mengatakan, setelah saya mendengarkan ucapan ini, saya tersenyum dan tertawa sebagaimana yang engkau melihat, wahai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang kita ambil dari hadis yang panjang ini, dari kalimat Rasul, fa innahu ni'mas salaf analak. Sebaik-baik pendahulu untukmu adalah aku. Yakni dalam hadis ini Rasulullah menggunakan kalimat salaf, artinya apa? Pendahulu. Seseorang yang telah mendahului kita. Qala al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah fi syarhi sahih Muslim syarihan qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam syarah sahih Muslim beliau menjelaskan ucapan Nabi di sini. Fa innahu ni'mas salaf ana laki. Sebaik-baik pendahulu untukmu adalah aku. Maksudnya adalah qala as-salaf al-mutaqaddim. Maksud dari salaf itu adalah pendahulu. Wa ma'nahu maksudnya adalah ana mutaqaddimun quddamak fataridina alayya. Yakni saya akan mati terlebih dahulu dan kamu akan menyusul saya. Hadha huwa al-ma'na al-lughawi. Inilah makna kalimat salaf menurut bahasa Arab. Jadi orang-orang Arab mereka biasa menggunakan kalimat salaf itu untuk menyebut semua orang yang telah mendahului kita. Bapaknya kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, atau semua keluarga kita, atau selain mereka yang mendahului kita. Itu disebut dengan salaf. Jadi makna simpelnya, as-salaf artinya apa? Pendahulu. Ya, pendahulu. Atau nenek moyang. Ini pasal yang pertama yang menjelaskan tentang makna salaf menurut bahasa Arab. Lanjut. An-nuqta ats-tsaniyah. Pasal yang kedua. Man humus salaf istilahan? Siapa salaf menurut istilah syariat? Pada pasal yang pertama beliau menjelaskan makna salaf menurut tinjauan bahasa Arab, bagaimanakah penggunaan orang-orang Arab. Sekarang pasal yang kedua, kalau disebut salaf, siapa salaf di sini menurut syariat kita? Wa madha ma'ana anna salaf fil lughah man taqaddamat wa sabaqat fis-sinni wal fadl. Pada pasal yang pertama telah kita jelaskan kalimat salaf secara bahasa adalah orang-orang yang mendahului kita dari sisi usia dan keutamaan. Wa huna nu'arriju 'ala tahdid hadhihi al-lafdhah min haythul istilah. Dan pada pasal yang kedua ini saya akan menjelaskan makna kalimat ini menurut istilah syariat. Kalau tadi kan menurut penggunaan orang Arab, kalau sekarang menurut penggunaan syariat. Kalau Al-Quran atau hadis menyebutkan kalimat salaf, apa maksudnya? Itu yang akan beliau jelaskan. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم مرضوعا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu dari generasi umat ini, dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah menyiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah keberuntungan yang besar. Ayat yang pertama ini disebutkan oleh beliau hafizahullah untuk menyebutkan bahwa kalimat salaf menurut syariat adalah para sahabat. Jadi kalau kita melihat kalimat salaf, orang itu salafi, ini manhaj salaf, ini prinsip salaf, apa maksudnya? Ini adalah prinsip para sahabat, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Orang itu salafi, apa maksudnya? Berarti orang ini mengikuti jalannya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu makna salaf secara syariat. Wa fis sahihain an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku. Siapa itu? Sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka, siapa itu? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka, siapa itu? Tabi'u at-tabi'in. Jadi generasi utama umat ini tiga. Yang pertama generasi sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga tabi'u at-tabi'in. Sahabat itu adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan beliau dan mati di atas keimanan. Itu sahabat. Tabi'in, siapa tabi'in? Tabi'in itu adalah orang-orang yang bertemu dengan para sahabat dalam keadaan mereka beriman dan mengambil ilmu dari sahabat. Itu tabi'in. Tabi'ut tabi'in, siapa itu? Orang-orang yang mengambil ilmu dari murid-muridnya sahabat. Jadi muridnya sahabat disebut tabi'in, murid-muridnya sahabat disebut tabi'u at-tabi'in. Thumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadatah wal lafdhu lil Bukhari. Kemudian setelah tiga generasi ini akan muncul suatu kaum, persaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Yakni akan datang suatu kaum, kaum pendusta, orang-orang yang suka berdusta. Wal lafdhu lil Bukhari, dan lafadznya milik al-Imam al-Bukhari. Hadis ini juga disebutkan oleh beliau menunjukkan kepada kita kalimat salaf itu digunakan secara syariat untuk menyebut siapa? Untuk menyebut tiga generasi umat ini. Digunakan untuk menyebut para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Kalau dikatakan ini adalah prinsip salaf, apa maksudnya? Ini adalah prinsip para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khair, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling utama? Qala, maka beliau menjawab, al-qarnul ladzi ana fihi tsumma tsani tsumma tsalits, manusia terbaik adalah manusia yang hidup di zamanku, yaitu sahabat, kemudian manusia yang hidup setelahnya, yaitu tabi'in, kemudian manusia yang hidup setelahnya lagi, generasi yang ketiga, yaitu tabi'u at-tabi'in. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya kalimat salaf itu digunakan secara syariat untuk menyebut para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Wa fil babi ahaditsu iddah, dan dalam bab ini banyak sekali hadis. Fal ayatu allati madat fi surah min suratit taubah wa ma jaa min al ahadits, ayat yang tadi kita baca dalam surat At-Taubah dan hadis yang telah kita baca, tadullu ala khairiyyatish sahabah radhiyallahu anhum, itu semua menunjukkan keutamaan para sahabat. Wa annahum khairul ummah ba'da Rasulullah SAW dan menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah generasi terbaik umat ini setelah Rasulullah SAW. Wa mimma la syakka fihi wa la raiba annahum as-salaful mutaqaddim alaina fil fadli wal ilmi wal iman radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah pendahulu kita yang telah mendahului kita pada keutamaan ilmu dan keimanan. Berarti menunjukkan bahwasanya kalimat salaf menurut istilah syariat itu adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'u at-tabi'in. Karena mereka telah mendahului kita, umur mereka jauh di atas kita, dan mereka jauh di atas kita secara keutamaan ilmunya dan keimanannya. Lakin hahuna su'alun muhim. Di sini ada sebuah pertanyaan. Wahuwa, yaitu halit tahdidus zamani al-waridu fi hadithi bin Mas'ud wa Aisyah wa ghairihima minal ahadith kafin fi tahdidi makna salaf istilahan. Apakah batasan dari sisi waktu yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud dan Aisyah dan selain keduanya, apakah cukup menunjukkan makna salaf secara istilah? Atau pertanyaan yang lebih jelas, beliau mengatakan bima'nan akhar, hal kullu man 'asha fi dhalikumul 'asril mubarak yakfi an yakuna minas salafis salih alladhi yuqtada bihim. Maksud pertanyaan saya adalah, apakah semua orang yang hidup di zaman itu bisa disebut sebagai salafus salih yang patut untuk diikuti? Yani apakah kalimat salafus salih pendahulu yang salih itu bisa digunakan untuk semua yang hidup pada tiga generasi itu, baik dia mukmin atau kafir? Apakah layak disebut salaf? Al-jawab la qata'an. Beliau mengatakan jawabannya tentu tidak. Tidak semua orang yang hidup pada tiga generasi awal umat ini, tidak semua orang bisa disebut sebagai salaf. Tidak semua. Li'anna sabaq az-zamani laisa kafiyan fi ta'yinis salaf. Karena semata-mata lebih dahulu dari sisi waktu belum cukup dikatakan sebagai salaf. Jadi kalimat salaf menurut syariat itu tidak semata-mata mendahului kita dari sisi waktu. Tidak semata-mata itu. Idza budda ayyudafa ila hadza qaidun muhim. Tapi harus ada ketentuan yang kedua. Ketentuan yang kedua. Apa itu? Wa huwa muwafaqatuhu lil kitab was sunnah wa fahmi sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Yaitu orang tadi harus sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan pemahaman para sahabat. Ini dua ketentuan orang itu dikatakan salaf. Yang pertama, kalau dia mendahului kita. Yang kedua, kalau dia beriman. Jadi enggak semua yang hidup di zaman para sahabat layak disebut salafi. Karena ada di zaman sahabat kayak Abu Jahal, ya, Abu Lahab, para pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar kufar Quraisy, ya. Mereka enggak layak disebut sebagai salafi. Enggak layak. Kenapa? Memang mereka mendahului kita dari sisi waktu, tapi dari sisi keimanan mereka bukan orang-orang yang beriman. Maka kalimat salaf menurut istilah syariat itu untuk dua perkara. Yang pertama, yang mendahului kita dari sisi waktu, dan yang kedua, orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'u at-tabi'in. Wa li hadza najidu anna a'immat as-sunnah yuqayyiduna hadzal istilah. Oleh karena itulah kita mendapati para ulama kita ketika menyebut kalimat salaf itu pasti ada tambahannya. Fayaqulun, mereka mengatakan as-salafus salih. Salaf yang soleh, pendahulu yang baik. Tidak semata-mata bilang salaf pendahulu, tidak. Tapi ada tambahannya, mesti ada tambahannya. Kita mengikuti manhaj salafu as-salih, mengikuti madhab salaf pendahulu yang baik. Liyakhruja bidzalik as-salafu talih mimman kana fi asrihim. Tambahan itu untuk mengeluarkan orang-orang yang jelek yang hidup di masa itu. Jadi enggak masuk dalam istilah salaf orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek itu enggak masuk. Walam yakun ala fahmihim wa min walihim wa min hajihim, dan orang-orang yang tidak sepemahaman, tidak seprinsip dengan mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kalimat salaf menurut istilah syariat, saya ulangi lagi, itu mencakup dua hal. Yang pertama, yang mendahului kita. Yang kedua, baik, beriman, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Selain mereka, dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, meskipun mereka mendahului kita, mereka tidak pantas disebut dengan salaf. Tidak pantas disebut dengan salaf. Wa kama yuqal, dan sebagaimana ada yang mengatakan, al-waqi'u khairu syahid, kenyataan itu adalah saksi terbaik. Kenyataan adalah saksi terbaik. Fal qadariyah kharajat baina adhuri jam'in minas sahabah. Kelompok qadariyah itu muncul di ujung generasi sahabat. Siapa kelompok qadariyah ini? Kelompok qadariyah itu adalah kelompok yang memiliki pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui tindakan hamba sampai hamba itu melakukannya. Kalau hamba belum melakukan, Allah tidak tahu hamba itu mau ngapain, Allah tidak tahu. Kalau hamba itu sudah melakukan, baru Allah tahu apa yang dilakukan oleh hamba. Ini keyakinan kelompok Qadariyah, menentang ilmunya Allah. Ilmu Allah itu maha luas, Allah mengetahui segala sesuatu. Yang belum terjadi, Allah tahu bagaimana kalau terjadi. Yang sudah terjadi, Allah mengetahuinya. Semuanya Allah mengetahuinya. Yang sebelumnya, yang sekarang, yang akan datang, Allah mengetahuinya. Kelompok Qadariyah ini menentang ilmunya Allah. Kelompok ini muncul di akhir-akhir generasi sahabat, dibawa oleh salah seorang penyesat umat yang ada di Basrah. Ya, kalau tidak salah orangnya bernama Susan. Ya, Susan. Orang ini membawa pemikiran seperti ini, kemudian diambil oleh orang-orang setelahnya. Ya, orang ini yang pertama kali mencetuskan pemikiran Qadariyah. Qadariyah itu maknanya penentang takdir. Yakni tindakan hamba itu Allah tidak mengetahuinya, tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini jelas bagaimana kesesatannya. Ini muncul kapan? Di generasi para sahabat. Apakah pantas mereka disebut salaf? Tidak. Kenapa? Mereka orang yang jahat, tidak sependapat dengan para sahabat. Sahabat tidak ada yang punya pemahaman seperti itu. Wa hadithu Abdullah ibn Umar radhiyallahu an fil bara'at minhum syahirun wa masyhur. Sahabat Abdullah ibn Umar, beliau berlepas diri dari mereka dan disebutkan dalam hadis yang masyhur. Ketika ada orang dari Basrah datang kepada sahabat ibn Umar, melaporkan, wahai Ibnu Umar, telah muncul seseorang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak tahu tindakan hamba sampai hamba mengamalkan tindakan tersebut. Bagaimana pendapatmu? Beliau langsung marah, ya, dan beliau mengatakan, fawallahi, demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan mereka meskipun mereka infak sebesar gunung Uhud. Tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman dengan ilmu dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, sampaikan kepada mereka, Ibnu Umar mengatasnamakan semua sahabat berlepas diri dari keyakinan mereka, dan keyakinan mereka bukan termasuk prinsip para sahabat. Menunjukkan ini kelompok sesat, muncul di tengah-tengah generasi sahabat, di ujung generasi sahabat. Tidak pantas mereka disebut sebagai salaf. Wa huwa awwalu hadith fi sahih Muslim, itu disebutkan dalam awal hadith sahih Muslim. sudah kira. Insyaallah taala penjelasan yang selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah untuk pertemuan bulan berikutnya kita melanjutkan kajian risalah ini. Wallahu taala a'lam bissawab, dan insyaallah nanti sesi kedua ba'da zuhur nanti insyaallah akan kita kaji kitab berkaitan tentang masalah akhlak. Jadi untuk kajian saya setiap bulannya, sesi pertama manhaj dari kitab ini, sesi kedua tentang akhlak, dan insya Allah akan kita ambil dari kitab Makarimul Akhlak Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddal barakallahu.